الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini, malam ketiga bulan Syaban, ...1439 Hijriah, ingin kita bersama-sama memanfaatkan beberapa pembahasan ilmiah secara ringkas, atau bahkan mengingat-ingat kembali beberapa pembahasan yang sudah pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Murojaah sekilas apa yang pernah kita dapatkan dari faidah-faidah ilmiah beberapa tahun yang lalu, sekaligus hal ini mengandung sebuah penjelasan yang bersambung terkait majelis-majelis yang telah lalu. Pembahasan yang terkait dengan fitnah yang akhir-akhir ini disebut dengan fitnah as-sa'afiqah. Kita telah mendengar fatwa dan jawaban serta nasihat Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terkait permasalahan ini, antara lain beliau menegaskan berulang kali bahwa para masyayikh di Madinah atau yang di luar Madinah yang dituduh dengan tuduhan as-sa'afiqah, kata Syekh Rabi, mereka adalah orang-orang yang terzalimi. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut dusta, kadzib, tidak sesuai dengan kenyataan para masyayikh yang dituduh dengan tuduhan ini. Dalam kesempatan lain Syekh Narabi mengatakan, haula alladzina taqulun anhum annahum sa'afiqah hum ahlu fadl wa ahlu sunnah wa ahlu ilm. Mereka-mereka yang kalian, bahasa ini ditujukan kepada Syekh Muhammad hafizahullah ta'ala, dan yang berasabiyah al-muta'assibah kepada beliau, bertaklid buta kepadanya. Syekh mengatakan mereka yang dituduh, para masyayikh yang dituduh sebagai sa'afiqah, adalah ahlu ilm, ahlu fadl, orang yang punya keutamaan, ahlu sunnah. Ata'rifun ma hiya sa'afiqah? Kalian tahu apa itu sa'afiqah? As-sa'afiqah ya'ni juhala, la ilma lahum. Sa'afiqah itu artinya orang-orang jahil dalam pengertian makna bahasa as-sa'afiqah, orang-orang jahil yang enggak ada ilmunya. Hadza kadzib, dusta ini, zulm. Maka dalam kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit memurojaah apa yang dulu pernah kita dapatkan sebenarnya. Ini yang pertama, makna atau hikmah dari majelis malam hari ini. Dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi. Ini orang pertama dan utama yang paling dituduh dan dizalimin. Dalam karyanya yang berjudul Al-Bayanul Fauri bil kashf an fasadi wa usuli wa qawaidi Yahya Al-Hajuri. Al-Bayan Al-Fauri bil kashf an fasad wa usul wa qawaid Yahya Al-Hajuri. Orang yang mengerti, punya ilmu, dari judul ini dia tahu tentang pentingnya buku ini. Dari judul ini sekaligus dia akan tahu bahwa ini masalah, permasalahan besar ini. Tidaklah bisa menulis seperti ini kecuali orang yang berilmu. Qala bil kashf an fasad wa usul wa qawaid Yahya Al-Hajuri. Penjelasan yang harus disegerakan, ini artinya judul buku ini Al-Bayanul Fauri, penjelasan yang harus disegerakan dalam menguak kerusakan Yahya Al-Hajuri serta usul Yahya Al-Hajuri serta qawaid, kaidah-kaidah Yahya Al-Hajuri di dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam dakwahnya. Berarti perkara ini enggak gampang. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, dan buku ini diberi mukaddimah oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Sekedar murajaah, kita akan mengetahui judul-judul bab dan pembahasan dalam kitab ini. Nah. Wala ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dhawu. Dan tidaklah bisa mengenali keutamaan seorang yang memiliki keutamaan, keutamaan ilmu, keutamaan akhlak, keutamaan perjuangan, keutamaan ibadah, kecuali memang juga orang yang memiliki keutamaan. Kalau disebutkan fulan masya Allah qa'im bil lail fi ats-tsuluts al-akhir bil lail wa yad'u rabbah wa yaqwa yatlu kitab rabbih fi salatihi. Kalau orang yang enggak biasa qiyamul lail, orang yang enggak pernah mengerti tahu manisnya qiyamul lail, dengar itu iya ya masyaallah, tapi enggak paham. Tapi kalau orang yang memang juga rajin qiyamul lail, dia akan melihat, nah, luar biasa. Begitu juga ketika disebut seorang ini orang yang dermawan, tawadhu, peduli kepada sekitarnya. Kalau orang yang tidak memiliki sifat-sifat ini, dia mah ya biasa aja. Pol-polnya dia mengatakan masya Allah, masya Allah. Namun kalau orang yang mendengar tadi, orang yang memang juga tawadhu, orang yang bisa mengerti sekitarnya, peduli, dia melihat ini orang masya Allah, barakallahu fi. Begitu juga dalam bidang ilmu. Dalam bidang ilmu, falnakun ayyuhat talaba jami'an zawi al-fadl bi'aunillah wa bi'idznih hatta na'rif ahlal fadl. Nah, hendaknya kita menjadi ahlul fadl tentunya dengan izin Allah dan kehendaknya dan rahmatnya, agar dengan itu kita bisa menghargai, mengenali ahlul fadl. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, ini sebagian tujuan dari majlis malam ini. Tujuan yang kedua, nasihat dari Syekhina Rabi hafizahullah taala, bahwa haula mazlumun, bahwa mereka-mereka masyayikh yang dituduh su'afiqa ini terzalimi. Fayajibu nusratil mazlum. Maka wajib menolong orang yang terzalimi. Pegang baik-baik ini, ayuhal ikhwah. Antum ingin ditolong oleh Allah, istiqamah di atas sunnah, di atas tauhid, ditolong oleh Allah dalam urusan din, diluruskan akidahnya, manhajnya. Jadilah orang yang suka menolong orang-orang yang terzalimin dengan hak, dengan ilmu, dengan adab, dengan ilmiah. Bukan asabiyah, bukan taklid, tapi wajib menolong. Ini yang ditegaskan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-28. Beliau menegaskan tentang wujub nusratil mazlum. Di antara dalil yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sama dengan yang disebutkan Syekhina Rabi', unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu baik posisi dia sebagai zalim ataukah posisi dia sebagai mazlum. Ansuruhu mazluman ya Rasulullah, kaifa ansuruhu zaliman? Ya, kita bisa, kami menolong orang yang terzalimin. Naam, gimana menolong orang yang berbuat zalim? Dijawab oleh Nabi, tamna'uhu minadh-dhulm, cegah dia dari kezaliman. Mencegah bisa dengan langsung, jangan ya akhi, berhenti. Dengan lisan, bisa dengan fisik, bisa juga dengan bantahan. Menjelaskan itu adalah kezaliman karena tidak sesuai dengan dalil, itu adalah kezaliman karena tidak sesuai dengan fakta, itu adalah dusta. Ini menolong orang yang terzalimi dan mencegah si zalim untuk berlanjut dalam kezalimannya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, bahkan Syekhna Rabi justru dengan tegas menyatakan, alladzina yaqulun an haula al-masyayikh annahum sa'afiqah humus sa'afiqah. Yang mereka-mereka yang menuduh masyayikh-masyayikh tersebut sebagai sa'afiqah, orang-orang jahil yang tidak punya ilmu, itulah mereka sendiri yang juhala, yang sa'afiqah, karena mereka enggak tahu bahwa ini orang-orang yang berilmu. Mana mungkin orang jahil mengerti bahwa itu adalah orang yang berilmu? Barakallahu fikum. Sering ana sebutkan nasihat kepada ikhwan yang bermalas-malasan menghadiri majlis ilmu dikarenakan sang ustaz tidak memiliki retorika penyampaian, itu menunjukkan kelas berpikirnya orang-orang yang enggak mau hadir kecuali yang ceramahnya bagus, retorikanya bagus, itu memang kelasnya sampai di situ. Kadar dia ilmunya ya segitu itu sudah. Senang yang wah bagus tata bahasanya, ya, nyaring bahasanya. Tapi kalau talib ilmu mustafid, seorang talib ilmu yang benar-benar mustafid, menghargai ilmu, tahu dia, tahu kadar sang penyampai ini, walaupun dia lemah, suaranya lirih, ya. Mungkin dalam beberapa penyampaian bahasa Arabnya dia masih lemah, mungkin. Tapi dia tahu ini orang yang berilmu, terbukti begini, begini, begini, begini, begini, begini. Barakallahu fikum. Maka anak katakan kepada talabatul ilm, jadilah orang-orang yang selalu menghargai orang-orang yang memiliki nilai, memiliki fadl, keutamaan. Barakallahu fikum. Syekh Dr. Arafat dalam karyanya ini meletakkan beberapa bab, beberapa pembahasan. Antara lain, menyikapi pernyataan Yahya Al-Hajuri disebutkan di sini dalam fahrisnya, al-aslul awwal. Dia membahas al-usul al-fasidah, prinsip atau manhaj-manhaj hajuri yang rusak, yang tidak benar. Allati 'ada 'alaiha al-hajuri wa wala, yang mana al-hajuri memusuhi orang lain yang tidak sejalan dengannya dalam hal ini dan berloyalitas dengan orang-orang yang mendukungnya. Al-aslul awal, yang pertama, hukmuhu ala ba'di af'ali rasulillahi bil khata' wa annahu akhta'a fi wasailid da'wah. Dia menghukumi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jatuh dalam kesalahan, bahwasanya dalam beberapa perbuatan Rasul ada kesalahan, dan bahkan beliau salah dalam wasilah-wasilah sistem dakwah. Ini salah satu prinsipnya Yahya al-Hajuri, dibantah oleh beliau. Tentu ketika beliau mendengar dan menelaah ucapan Yahya al-Hajuri, tahu ini batil. Mungkin sekelas kita gak bisa menilai. Sekelas kita gak bisa menilai bahwa itu adalah batil. Tapi beliau diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, kemudian keilmuannya mengetahui ini batil. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, saya enggak ingin membacakan secara rinci ya. Cuma saya akan bacakan judul-judulnya. Barakallahu fikum. Dalam bab ini atau bab pertama ini, beliau menukil ucapan para ulama ya. Ucapan para ulama bagaimana menyikapi pernyataan Hajuri yang tegas-tegas menjatuhkan kredibilitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, qala al-aslu tsani, usul Hajuri yang kedua yang rusak, berbahaya. Adalah ucapan, al-wahyu min rabbil alamin, faminhu al-Quran, wa kulluhu wahyun, wa minhu as-sunnah, wa mu'zamuha wahyun. Wahyu yang datang dari Rabbil Alamin, di antaranya ada yang berupa Al-Quran, dan Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya adalah wahyu. Dan yang kedua adalah sunnah, yang mayoritasnya adalah wahyu. Bisa memahamin? Wahyu dari Rabbil Alamin, kata Hajuri, ada yang berbentuk Al-Quran, dan Al-Quran itu semuanya dari awal hingga akhirnya wahyu. Yang kedua adalah sunnah, mayoritasnya adalah wahyu. Murid-muridnya Hajuri ribuan, ada yang lebih, sudah menghafal Alfiyah, hafal Quran 30 juz lebih mutqin dari antum, sudah hafal mutun Al-Hadith, mutun kutubul fiqih. Semau ya talabatul ilm, ana sadarkan antum semuanya. Ini diucapkan oleh Hajuri atau oleh murid-muridnya, didengar oleh mereka, gak ada yang sadar bahwa ini ternyata kesesatan yang berbahaya. Menyimpulkan bahwa sunnah itu mayoritasnya wahyu, berarti ada yang bukan wahyu. Berarti Nabi pernah berucap dalam sunnah. Sunnah itu ya bisa akidah, bisa fikih, bisa ibadah, bisa akhlak, bisa seterusnya. Urusan agama. As-sunnah yang menjabarkan Al-Quran, mayoritasnya wahyu. Berarti di sana ada yang bukan wahyu. Nah, enggak mungkin maksudnya beliau, jangan niru gayanya Abul Hasan. Ada orang-orang, enggak mungkin maksudnya, enggak bicara maksud manhaj salafi itu. Bicara ucapan. Kalau maksudnya antum bukan begitu, jelaskan di majelis. Sampai hari ini Hajuri tidak menjelaskan. Manhajnya Abul Hasan itu dalam rangka mementahkan ilmu jarh wa ta'dil dan keluar dari sistemnya salaf. Kalau ada tokoh mengucapkan sebuah ucapan redaksinya begini, jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Enggak, maksudnya begini, coba kita perhatikan. Ya, jangan keburu-buru ya akhi. Enggak, salaf enggak begitu. Ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada seorang Masya Allah wa sya'a Muhammad. Masih ingat antum? Ketika ada seorang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini sesuai dengan yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh Muhammad. Apa Nabi mengatakan? Oh enggak, mungkin maksudnya begini. Sudah jangan diulangin ya. Enggak. Rasul menyatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah kau jadikan aku sebagai sekutu Allah, tandingan Allah? Qul masya'allahu wahda, ucapkan masya'allahu wahda. Nah, muncul orang-orang sekarang ini dari kalangan ikhwanul muslimin yang ambisinya mementahkan ilmu jarh wa ta'dil. Kenapa dimentahkan? Kenapa digembosi? Karena mereka orang-orang yang terkritiki, orang-orang yang terbantah, orang-orang yang tertahdir. Enggak, maksudnya tuh gini, ya, bicara maksud redaksi. Faham tuh ya ikhwan? Nah, di antara ucapan Al-Hajuri ini, wa minhu sunnah wa mu'dhamuha wahyun. Syekh Arafat menukilkan ucapan-ucapan dan fatwa ulama, dalil-dalil Quran was sunnah. Allah yang mengatakan walau taqawwala alaina ba'dha al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau seandainya Muhammad itu membuat sebagian ucapan ba'dhal aqawil, bukan semua al-aqawil, bukan mu'dhamul aqawil, ba'dhal aqawil, ancaman dari Allah keras. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, dari logikanya, perkiraannya, perasaannya. Enggak, semua yang diucapkannya kata Allah adalah wahyu. Hajuri mengatakan mayoritasnya wahyu, sunnah itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kesesatan dididikkan kepada murid-muridnya. Syekh Arafat dengan pertolongan Allah bangkit. Mungkin yang seperti ini sa'fuq ya ikhwan, minas sa'afiqah, bisa menulis seperti ini. Yang kalau kita dibacakan ucapan atau ada orang berceramah mengucapkan ucapan itu tanpa dijelaskan sisi-sisi kesalahan dan kebatilannya, mungkin kita diam aja. Iya, bagus. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-aslu tsalits, yang ketiga dari bentuk-bentuk kerusakan manhaj Al-Hajuri dan prinsip-prinsipnya, qawaid-qawaidnya, inna ar-rasul la yuqbal qawluhu illa bidalilin aw bihujja musawwigha. Bahwa Rasulullah enggak boleh diterima ucapannya kecuali dengan adanya dalil. Dari apa? Lohong Nabi diutus sebagai dalil. Ati'u Allah, ati'u Rasul, wa ma'atakumur Rasul, fakhudhu, wa ma'nahakum anhu, fantahu. Siapa dari salaf yang mengatakan seperti redaksi seperti ini, wahai Hajuri dan murid-muridnya, bahwa Rasulullah enggak boleh diterima ucapannya kecuali dengan dalil. Subhanallah. Hajuri melengkapi kebodohannya dengan menyebutkan hadis yang Rasulullah SAW sempat mengucapkan kepada petani kurma, ya, kalau seandainya begini dan begini, kemudian diterapkan oleh siapa? Si petani tersebut, kemudian tahun itu gagal. Iya ya, betul juga Hajuri ya. Ternyata Rasulullah bisa salah. Nah ini hati-hati. Syekh Arafat menunjukkan kepada kita, membongkar isi buku-buku para ulama. Bagaimana ulama menjelaskan tentang hadis itu. Di antara sebab kesesatan Hajuri adalah merasa ujub terhadap kepandaiannya, jika itu kepandaian, tanpa belajar, tanpa merujuk dulu kepada al-jahabidha, al-jibal syamikha, gunung-gunung yang menjulang tinggi keilmuannya, yaitu para ulama. Tanya kepada ulama, Hajuri salah kaprah memahami ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Salah dia. Kenapa? Karena tidak kembali kepada a'immah, Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Salah lagi. Syekh Arafat tampil lagi menunjukkan nih bahayanya ucapan Hajuri ini. Nah, sekarang bukan waktunya membaca bab ini secara masing-masingnya secara rinci, sekedar murojaah. Dulu pernah dibahas. Entah berapa tahun yang lalu ya Ikhwan, mungkin 6 tahun yang lalu, karena buku ini selesai ditulis 7 tahun yang lalu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sebenarnya buku ini bukan ditulis langsung begitu, enggak. Syekh Arafat menulis secara bertahap sebagai bentuk teguran-teguran kepada Yahya Al-Hajuri dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Tapi Hajuri enggak peduli, murid-muridnya tetap berasabiah seperti fitnah sekarang. Seperti fitnah sekarang. Nah. Barakallahu fikum. Qala al-aslur rabi', manhaj yang keempat dari manhaj Hajuri yang rusak dan berbahaya. Ramyuhu as-sahaba bil irja' wa lam tu'lam lahu taubah. Hajuri menuduh para sahabat Nabi berakidah murji'ah dan sampai hari ini saat ditulisnya tidak pernah ketahuan, tidak pernah nampak taubat dari Hajuri. Ditunjukkan nih ucapannya Hajuri ketika dalam pelajaran syarah Tahawiyah, saya ingat ana ya. Pelajaran syarah Tahawiyah. Bagus ya Tahawiyah. Kita bagus walala. Kalau gurunya enggak jelas jangan belajar. Safar al-Hawali mengajarkan kitab Tahawiyah, Salman al-Auda dan sejenisnya mengajarkan, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Intabihu ayyuhat talabah, perhatikan ini bagaimana Hajuri mensyarah penjelasan Ibn Abil Izz Al-Hanafi ya, sekaligus penulis kitabnya, bukan pada tempatnya, sampai pada tingkatan menuduh sahabat Nabi berpaham murji'ah. Karena memang ya kalau dia langsung ya ikhwan wallahi sahabat Nabi fulan dan fulan itu murji'ah, hilang damaj akan kosong, langsung ditinggalin murid. Iya kan? Tapi karena itu dikemas dengan dalil-dalil yang ternyata pada penerapan dan pemahamannya tidak sesuai dengan bimbingan ulama, maka Syekh Arafat bangkit kala itu menulis nasihat dan teguran buat Yahya Al-Hajuri. Nih, antum tuh salah. Ini Syekhul Islam, ini fulan, fulan, fulan dari kalangan ulama. Bisa dibaca langsung di sini nanti. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kalau dibaca tulisan beliau secara lengkap betapa indahnya dan ilmiahnya. Semoga nanti ada waktu lain. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang dituduh-tuduh sebagai sa'afiqah ini betul kata Syekh Rabi. Madzulumun. Orang-orang yang terzalimi. Gak ada hujahnya. Apa hujahnya? Dan sampai hari ini kita mengatakan gak ada seorang hamba pun yang bisa menjamin dirinya atau menjamin orang lain bahwa dia akan istiqomah sampai kematiannya. Gak ada. Semua hamba wajib untuk khawatir dan takut. Ya'buduna rabbahum raghaban wa rahaba, demikian semestinya dengan penuh harap dari Allah ampunan dari segala dosa, harap dari Allah taufik dan rahaba, takut untuk dia tergolong menjadi orang-orang dalam takdir ini, orang-orang yang mati dalam keadaan sesat. Semoga Allah lindungi ana dan antum dari semua itu. Al-aslul khamis, manhaj yang kelima dari manhaj Yahya bin Ali Al-Hajuri. yang telah banyak dipuji oleh para ulama, sudah ditazkiyah oleh masyayikh. Nah, ma tanfa'uhu dzalikakum. Enggak bermanfaat bagi hajur untuk menyelamatkan dan melindungi dia dari kesesatan tazkiyah-tazkiyah itu. Tidak bermanfaat untuk siapapun. Yang bermanfaat adalah ittiba'ul hujjah. Ittiba'ul ilm. Qala wuqu'ul hajuri fi qawlin min aqwalil qadariyyati wal mu'tazilah. Jatuhnya Yahya al-Hajuri dalam akidah, dalam salah satu akidah dari akidah al-Qadariyah dan Mu'tazilah. Apa itu? Ini mengena kepada sebagian orang, mungkin dari sebagian kita pun mungkin ya, masih ada yang mengucapkan minimalnya redaksi tersebut, karena ini dinukil dalam beberapa buku nahwu. Masih mengucapkan redaksi itu, dan redaksi itu salah, berbahaya. Atau na'udzubillah, semoga tidak, masih ada yang tanpa terasa meyakini itu. Semoga tidak, ambil faedah dari ini. Yaitu apa? Keyakinan Hajuri yang sama seperti akidah Qadariyah dan Mu'tazilah dalam bab ini. Haitsu inna min usulihim. Yaitu di antara, di mana di antara akidah kaum Qadariyah dan Mu'tazilah. Qadariyah pengingkar takdir, yang meyakini bahwasanya semua itu dengan usahanya hamba, hamba yang berusaha. Sampai pada kesimpulan apa itu? Annal bahith alal haq al mustafrir liwus'ihi la budda an yajidahu. Bahwa seorang yang berupaya mencari kebenaran secara totalitas, berusaha serius semua yang dia miliki, waktu, tenaga, biaya untuk mencari al-haq, pasti dia menemukan al-haq. Duh, kok mirip-mirip ya dengan apa yang sering kita mendengarkan, man jadda wajada. Ini sering orang-orang Mesir ya mengucapkan ini, sering ini. Man jadda wajad. Apa artinya? Yang bersungguh-sungguh berupaya pasti dia dapatkan apa yang dia cari. La. Tidak demikian. Nah, lalu gimana? Nah, dibaca insyaallah suatu waktu bahwa ternyata ini adalah akidahnya siapa? Al-Qadariyah wal Mu'tazilah. Khawatir melekat di benak antum, ana bacakan aja sedikit ya. Nah, ini karena perkara akidah. Nah. Syekh Arafat menukil pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam membantah pernyataan Al-Hajuri atau akidah Al-Hajuri dalam bab ini. Dalam dari kitab Syekhul Islam Minhajis Sunan Nabawiyah jilid 5 halaman 84. Qaulu man yaqul, kata Syekhul Islam, keyakinan pendapat orang yang mengatakan innallaha qad nasaba 'alal haqqi fi kulli mas'alatin dalila ya'rifu bihi aw yu'rafu bihi yumkinu kullu man ijtahada wastafragha wus'ahu ay ya'rifal haqqa wa kullu man lam ya'rifil haqqa fi mas'alatin usuliyah aw far'iyyah fa innama huwa litafriṭihi fama yajibu 'alayhi la li'ajzihi wa hadzal qawl huwa al mashhur 'anil qadariyyati wal mu'tazilah wa huwa qawlu ta'ifatin min ahli al kalam ghairi haula. Pendapat atau akidah orang yang mengatakan bahwasanya Allah telah meletakkan untuk setiap kebenaran dan setiap masalah adanya dalil, yang mungkin dengan itu seorang yang bersungguh-sungguh dan menuangkan segala kemampuannya, dia pasti akan tahu kebenaran tersebut. Coba dilanjutkan, ini Syekhul Islam masih menyebutkan apa? Ucapannya mereka, akidahnya mereka. Beliau lanjutkan, rahimahullahu ta'ala. Wa kullu man lam ya'rifil haqqa, semua pihak yang belum tahu kebenaran, fi mas'alatin usuliyah, baik dalam perkara usuliyah au far'iyah atau perkara cabang, semua yang belum tahu kebenaran ini akidah ya, sedang dibahas oleh Syekhul Islam, akidahnya siapa ini, semua pihak yang belum mengetahui kebenaran dalam tauhidnya masih tercampur-campur khurafat. Iya. Dalam masalah asma wa sifatnya masih ada asy'ariyahnya, mu'tazilahnya. Semua pihak yang belum mengetahui kebenaran baik dalam perkara usul ataupun perkara furu', hanyalah itu disebabkan oleh ketidakseriusannya dalam perkara yang telah wajib atasnya untuk dia lakukan, bukan karena ketidakmampuan dia mencari kebenaran. Wahada qaulun wahadal qaul huwal masyhur anil qadariyah wal mu'tazilah. Ini adalah qaul atau akidah yang masyhur dari kaum al-qadariyah dan mu'tazilah. Fahimtum al-mas'alah? Kalau kita mengatakan gimana? Barang siapa yang berusaha serius mencari al-haq dengan pertolongan Allah, insyaallah. Belum tentu orang yang tidak mencari al-haq, belum tentu orang yang tidak mencari al-haq dia akan tidak mendapatkannya sama sekali. Tapi dengan kehendak Allah, Allah kasih hidayah dia. Fahimtum ya ikhwan? Kita lanjutkan pernyataan Syekhul Islam yang berikutnya, masih di jilid 5. Tadi halaman 84, sekarang di halaman 111. Qala fal mujtahid al-mustadil min imamin wa hakimin wa alimin wa nadhirin wa munadhirin wa muftin wa ghairi dhalika idza ijtahada wa istadalla فَاتَّقَ اللَّهَ مَا اسْتَطَعَ كَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي كَلَّفَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَهُوَ مُطِيعٌ لِلَّهِ مُسْتَحِقٌ لِلثَّوَابِ إِذَا اتَّقَاهُ مَا اسْتَطَعَ وَلَا يُعَاقِبُهُ اللَّهُ الْبَتَّةُ خِلَافًا لِلْجَهْمِيَةِ الْمُجْبِرَةِ وَهُوَ مُصِيبٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُطِيعٌ لِلَّهِ لَكِنْ قَدْ يَعْلَمُ الْحَقَّ fi nafsil amr wa qad la ya'lamuhu khilafan lil qadariyati wal mu'tazila fi qawlihim, berbeda kata Syekhul Islam dengan pendapat atau akidah kaum qadariyah dan mu'tazila dalam ucapan mereka, kullu man istafragha wus'ahu alimal haq, setiap pihak yang serius dan menuangkan segala kemampuannya, segala yang dia miliki, pasti dia akan mengetahui kebenaran. Fa inna hadza batilun kama taqaddam, sesungguhnya ini adalah keyakinan yang batil sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tabihu, Hajuri menetapkan ini, bahwa kata Hajuri dalam ucapannya, wa illa faman bahasal haqqa wajadahu. Kemudian sebelumnya dia katakan, ma hasala inda ahli al-ahwa min at-takhabbut huwa liqusurin hasala ladayhim min al-bahthi 'anil haqqi wal-wusuli ilayhi. Apa yang terjadi menimpa ahli al-ahwa, ahli al-bid'ah, dari kesimpangsiuran akidah dan kesalahan akidah mereka tidak lain disebabkan oleh kurang seriusnya mereka ya, di dalam mencari, disebabkan kurang seriusnya mereka dalam mencari al-haq dan upaya untuk sampai kepada al-haq. Wa illa sebenarnya kata Hajuri, faman bahasa anil haq wajadahu, barang siapa yang benar-benar mencari al-haq pasti dia mendapatkannya. Ini oleh Syekh Arafat didengar, dilihat, dibaca, ternyata ini memang bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Bahkan Syekhul Islam mengatakan ini adalah qaul al-qadariyah wal mu'tazilah. Ikhwani fi din azzani Allah iyakum, apa yang ingin saya tekankan di sini? Kalau dia so'afiqah, termasuk so'afiqah, enggak paham begini nih. mendengar, menilai atau membaca ucapan orang, enggak faham. Tapi karena dengan izin Allah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi, haula ahlu ilmin wa ahlu sunnah wa ahlu fadl. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian manhaj yang keenam dari Yahya Al-Hajuri, wahuwa tahsin al-Hajuri li baitin min as-Saffariniyah yajri ala madhhab al-Asy'ariyah, yaitu pembenaran dan penganggapan baik Yahya Al-Hajuri terhadap salah satu bait syair dari akidah as-Saffariniyah yang ternyata bait syair tersebut berjalan di atas akidah Asy'ariyah. Beliau nukilkan pernyataan Ibnu Utsaimin dan yang lainnya dari a'immatu as-sunnah dalam bab ini, pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Naam, barakallahu fikum. Demikian Syekh Dr. Arafat jazahullahu khairan telah membantu salafiyin selamat dari penyimpangan Yahya bin Ali Al-Hajuri. Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-asl ats-tsamin. Tadi yang keberapa? Keenam. Sekarang yang ketujuh. Naam, di sini langsung al-asl ats-tsamin. Za'muhu anna iblis wa fir'aun wal musyrikin da'u ila tauhidir rububiyah. Keyakinannya atau klaim Hajuri bahwasanya iblis, fir'aun, musyrikin, mereka ini sebenarnya berdakwah mengajak kepada tauhid rububiyah. Ya, apa kira-kira? Iblis mengajak kepada tauhid rububiyah? Iblis yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian yang tertinggi. Menurut pandangan Hajuri, iblis Fir'aun barakallahu fikum telah berdakwah menyeru kepada tauhidur rububiyah. Nah, kemudian beliau nukilkan beberapa ucapan para ulama. Ana pikir talibul ilm akan memahami bahwa ini batil, batil wa batil. Naam. Bagaimana Ustaz dengan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan beri hidayah. Naam, Allah yang memberi hidayah. Kalau qadariyah, nah perhatikan nih, tipis ya bedanya. Allah mengatakan lanahdiyannahum, kami akan beri hidayah kepadanya. Kalau pernyataan Hajuri tidak demikian. Keyakinan al-qadariyah wal-jabriyah yang mengingkari bahwa semua ini terjadi dengan takdir. Bahkan qadariyah menyatakan ini terjadi murni upaya, usaha, perjuangan hamba. Nah, barakallahu fikum. Jadi beda antara ayat dengan ucapan Yahya Al-Hajuri dan akidahnya kaum al-qadariyah wal-mu'tazilah. Tolong jelaskan tentang ayat itu kaitannya dengan ucapan manjadda wajad. Sudah ya, sudah dijelaskan. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum ada mendengar itu, ucapan seperti itu biasanya orang-orang tua, ya. Ulaiti-ulaiti itu suka gitu. Ah, ya waladi, manjadda wajad. La. Manjadda yahdillah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ila al-haq, ila ma yuridu. Amma man jadda wajad la wa alfu la. Begitu, barakallahu fikum. Nah, Allahumma musta'an. Al-aslu tasi' manhaj yang kesembilan dari kesesatan manhaj Hajuri adalah al-qaul bihamlil mujmal ala al-mufassal. Ini yang tadi sempat disebutkan di awal majlis. Akidah Hajuri terkait kalau ada ucapan seorang tokoh yang sifatnya global, walaupun itu mengandung kesalahan, jangan keburu dikatakan salah. Lihat dulu. Nah, dia di dalam jilid yang lainnya atau di dalam kitab yang lainnya mengucapkan ini secara rinci, sehingga dengan itu gak bisa disalahkan. Ini akidah ini berbahaya. Ini yang membawa benderanya Abul Hasan Al-Ma'riwi. Nah, Syekh Rabi sudah menulis tulisan rinci di dalam membantah kesesatan Abul Hasan terkait ini. Cuma memang dalam bab ini Hajuri gak sepinter Abul Hasan, tetapi sikap-sikap dia, beberapa ucapan dia berjalan di atas qawaid Abul Hasan dalam bab ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa manhaj ahli sunnah tidak demikian. Bagaimana Ustaz, saya belum faham? Makanya sabar, hati-hati, di zaman ini penuh dengan syubhat dan kita mesti meluangkan waktu yang banyak dengan penuh kesabaran membaca karya-karya ulama, terkhusus dalam hal ini karya Syekhna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali yang tampil berulang kali dalam berbagai fitan dan syubhat, menjelaskan kepada umat dengan pertolongan dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kesesatan-kesesatan tersebut. Nah, mungkin ada seorang mengatakan, sudahlah, saya terlalu rumit, ana ingin sibuk dengan yang gampang-gampang aja. Nah, kalau maksud dari ucapan ini sebagai ungkapan yang mewakili sikap malasnya, nah ini berbahaya. Malas, sibuk dia dengan kepentingan-kepentingannya. Aduh, rumit, Ustaz, sudahlah yang gampang-gampang aja. Nah, ana ingin berzikir di waktu pagi, berzikir di waktu sore, bagus. Ana ingin berpuasa di Senin, Kemis atau seterusnya, Masya Allah, jazakallah khair, Allah tabbitna wa iyyak. Ana pingin qiyamul lail, sudahlah, gak usah repot-repot. Ini pintu yang berbahaya, dan ini bisikan syaitan untuk menyesatkan dia. Disibukkan seolah-olah dia dalam di atas kebaikan, ya, ternyata syaitan sedang mau masuk ke dia dari pintu berikutnya. Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya, akidahnya dan seterusnya. Nah, ini yang kita bahas, masail akidah. Ketika seorang mulai malas dan meremehkan ilmu agama, di situ syaitan punya peluang besar untuk menyesatkannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di antara penyimpangan manhajul Hajuri yang ke-10 adalah adam tafriqihi bainal mubtadi' ad-da'iyati libid'atihi wa ghairi ad-da'iyati muta'assiyan bil haddad, yaitu tidak adanya pembedaan dan pemisahan, pemilahan antara al-mubtadi' yang aktif menyeru kepada bid'ahnya dengan mubtadi' yang pasif tidak menyeru orang kepada bid'ahnya. Hajuri mengatakan enggak ada, walaupun yang pasif itu sama hukumnya dengan yang proaktif. Nah, dia punya syubhat, sekian syubhat. Kalau antum dengarkan menarik, sampai salah satu ustaz kita jazakallahu khair, Ustaz Fadil, ya, dulu min talamidzil Hajuri, ya. Wallahi ya ustaz, dia cerita kepada ana, ana catat faidah ilmiah dari Syekhuna Yahya. Nah, sempat ana menerima beberapa tulisannya itu, ya, barakallahu fikum, dan sampai pernah dibawa khutbah Jum'ah oleh Al-Hajuri bahwa tidak ada beda ahlul bid'ah yang pasif, yang diam tidak menyeru kepada bid'ahnya, dibandingkan ahlul bid'ah yang serius aktif menyeru manusia kepada bid'ahnya. Wah, murid-muridnya mencatat sebagai faedah. Penting ditanya. Setiap ada hal yang baru didengar oleh kita, kita cari tentu dengan sopan, tanya, afwan, apa ada fatwa atau ada pendahulunya atau syekh siapa? Nah, ditanya di masa seperti ini, barakallahu fikum, untuk membentengi kita dari kesalahan. Nah, Al-Hajuri di antara sebabnya itu tadi, ternyata dibantah oleh Syekh Arafat hafizahullah ta'ala, dan disebutkan pernyataan a'immah kita dan pernah kita pelajari di majlis ini pula mungkin 8 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, demikian majlis kita malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.